Ferry Fadli sebagai Batara, Suryadini sebagai Tiro, dibantu oleh Mogan dan Elias. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Teknik dan montase, Agus Budianto. Dengan sutradara, Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Mujur dan Nyesepi akhirnya bertemu di puncak Gunung Sumbing. Setelah mereka berpisah selama 50 tahun, pertemuan mereka sangat mengharukan karena kisah lama di antara mereka terkuak kembali. Namun mereka cepat sadar bahwa bukan masanya lagi bagi mereka untuk mengungkapkan perasaan cinta masing-masing. Bahkan mereka sadar bahwa yang harus dikerjakan oleh mereka sekarang adalah menghadang dan melumpuhkan Mak Rompang yang tampaknya akan kembali mengamuk dan memporak-porandakan sebuah desa, Desa Lubuk Mentilin. Karena sawahku tidak termasuk dalam peraturan itu. Hei, Kisena! Semua sawah penduduk desa ini termasuk dalam peraturan itu. Tidak terkecuali sawahmu. Sawahku ini hanya sedikit. Kalau separuhnya ditanami lada, bagaimana aku harus mendapatkan beras untuk aku makan sehari-hari dengan istriku? Itu bukan urusanku. Itu urusan lurah kalian. Yang aku tahu, aku hanya membayar kerugian kalian pada Ki Rekso. Jadi kalau kalian merasa rugi, tuntut pada Ki Rekso. Apa hak Ki Rekso menggadaikan sawahku padamu? Aku tidak tahu. Yang aku mau, besok separuh dari sawah kalian ini harus ditanami lada. Oh, kurang ajar Linda Darat itu. Enak saja dia jual nama Ki Rekso di hadapan kita. Lebih baik kita tanyakan saja pada Ki Lurah persoalan ini, Kang. Tidak usah. Ini sawah kita. Hak milik kita. Tidak ada orang lain yang berhak mengaturnya. Walau Ki Rekso sekalipun. Sena dan Patmi, kakek dan nenek Batara dengan tenang mengerjakan kembali sawah mereka. Kedua orang tua itu membersihkan rumput yang tumbuh liar di antara batang-batang padi dengan tenaga tua mereka. Dan ketika hari sudah berangkat sore, mereka kembali ke rumah. Begitulah setiap hari mereka lakukan. Peringatan yang disampaikan oleh Ki Sabrang tidak pernah mereka pikirkan lagi. Suatu pagi, ketika mereka sampai di sawah mereka, kedua orang tua itu sangat terkejut. Karena sawah mereka sudah bersih, tidak ada satupun batang padi yang tumbuh lagi. Pasti pekerjaan Ki Sabrang. Akan aku bunuh dia. Akan aku tebas batang lehernya. Aku kan sudah bilang, Kang. Kita datang saja pada Ki Lurah. Kita tanyakan masalah Ki Sabrang itu pada Ki Lurah. Tapi Kang Sena tidak mau. Nah, ini jadinya. Sekarang kita ke rumah Ki Lurah. Ayolah. Sedikit, Kang. Aku tidak bisa berjalan cepat-cepat begini. Kalau tidak bisa berjalan cepat, kamu tidak usah ikut. Aduh, bagaimana ini? Kang Sena, itu Kang. Si Wista, wakil Ki Lurah. Mana, mana? Itu. Hei, Wista! Kemari kamu! Ada apa, Ki Sena? Siapa yang membabat tanaman padiku? Oh, maaf, Ki Sena. Aku tidak tahu. Masa kamu tidak tahu? Kamu kan wakil Ki Rekso di desa ini, ha? Betul, Kesana. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Kalau begitu, aku ke rumah Kirekso. Ayo, Mati. Kirekso tidak ada di rumah. Hah? Kemana dia? Dia pergi ke Muara Tembesi. Sialan. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Hei, Jiro, kenapa kamu tidak ke sawah? Hah? Kepalaku pusing, Kisapram. Badanku panas. Kamu tahu berapa kerugianku kalau kamu tidak mengerjakan tanaman lada itu? Aku betul-betul sedang sakit, Kisapram. Kalau aku sembuh, besok aku kerjakan lagi. Sudah berapa uangku habis membiayai hidupmu? Sudah berapa? Iya, aduh. Hanya kamu yang mendapat perlakuan istimewa dariku karena anakmu Wulandari. Iya, Ki. Tapi setiap aku datang kemari, Wulandari selalu tidak ada, selalu keluar rumah. Karena aku sudah bilang kalau Wulandari itu tidak boleh kemana-mana, dia harus di rumah. Harus siap kalau aku datang, tahu? Wulandari bukan istri Kisabrang. Jadi Kisabrang tidak bisa mengatur hidupnya. Apa yang aku mau, tidak ada satu orang pun bisa menghalang-halanginya. Tahu kamu? Tak tahu, Ki. Tapi anakku tidak bisa diatur oleh kamu, Ki. Bogas! Beri pelajaran orang ini. Aduh, Ki. Ya, Ki. Sabar! Jangan cepat memukul orang, tidak baik. Siapa kamu? Aku hanya seorang pengembara. Kebetulan aku lewat di sini. Siapa nama Kisanak? Aku bernama Kimojo. Kenapa kamu lancang ikut campur urusanku, ha? Karena kamu sudah keterlaluan. Beberapa hari yang lalu, aku melihat kamu dan orang-orangmu membabat tanaman padi di sawah Sena. Di tengah malam. Padahal padi itu akan menguning. Kini kamu memaksa orang yang sedang sakit harus ke sawah. Apa itu bukan keterlaluan? Bogas, beri pelajaran orang tua ini. Baik, Ki. Bagaikan kilat, tukang pukul Kisabrang melepaskan sebuah tendangan ke arah dada Kimojo. Namun dengan mudah, laki-laki tua itu menepiskannya. Bahkan tanpa disangka oleh siapapun, tubuh Bogas terlempar beberapa tombak ke belakang, sehingga Bogas meringis kesakitan. Argena, sebelum kalian tidak bisa melangkah dari rumah ini. Ayo, Bogas. Ayo, kita pergi. Iya. Terima kasih, Ki. Ya, ya. Terima kasih. Apa mu yang sakit? Saya demam, Ki. Minumlah air ini. Semoga kau sembuh. Iya, Ki. Terima kasih. Aneh. Tiba-tiba pusingku hilang. Dan panas badanku berangsur-angsur hilang. Wah, Ki. Terima kasih, Ki. Kemana orang tua tadi? Hilang dia. Aku sudah bertemu dengan orang aneh. Dia datang menolongku, menyembuhkanku. Lalu dia pergi begitu saja tanpa aku ketahui. Sudah berapa lama kau di sini, Batara? Sudah 5 purnama, Kimojo. Sudah 5 purnama, ya. Apa tidak terniat untuk pulang ke desamu? Kalau Kimojo mengizinkan, maka saya akan pulang sebentar. Saya ingin melihat kakek dan nenek. Pulanglah. Mungkin ada baiknya kau melihat kampung halamanmu. hanya pesanku. Kalau ada hal-hal yang tidak kau sukai, jangan ikut campur. Biarkan saja. Dan kalau terjadi hal-hal yang berbahaya, tinggalkanlah desa itu. Kembalilah kemari. Apakah desa saya dalam bahaya, Ki? Oh, tidak. Itu hanya perasaanku saja. Kapan kau akan berangkat? Besok, pagi-pagi sekali. Berangkatlah sebelum bintang kejora tampak, agar kau siang sampai di bekas desa Senangkara. Kenapa begitu, Ki? Ya, supaya kau tidak melewati daerah itu pada malam hari. Cuma itu. Ya, Ki. Pak Atmo, ada gorila? Gorila? Iya, gorila. Gorila mah adanya di kebun binatang, Pak Sarip. Tapi kalau jamu godok cap gorila, ya pasti ada. Soalnya jamu godok cap gorila paling top. Untuk badan lesu, kurang tenaga, sakit pinggang, pokoknya untuk kesegaran tubuh. Ya jelas, gorila. Ya, untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, pekerja berat dan olahragawan, minumlah jamu godok cap gorila. Jamu godok cap gorila berkhasiat mencegah dan mengobati penyakit paru dan lara seperti sakit pinggang, masuk angin, kurang nafsu makan, badan lesu dan pegal lini, bicara diri-diri atau datang bulan tidak cocok. Cobalah jamu godok cap gorila, buktikan khasiatnya, dapatkan di warung terdekat. Jamu godok cap gorila, produksi PT Sinar Effendi Murni. Bila aku berjalan terus, maka malam hari aku akan sampai di Lubuk Mentiri. Lebih baik aku istirahat dulu, karena sebentar lagi aku akan melewati Senangkara. Di sana hendak kemana? Hendak ke Lubuk Mentilin. Wah, jalan ke Lubuk Mentilin ke arah sana, bukan kemari. Iya, aku tahu. Tapi aku mau ke desa itu untuk istirahat. Tidak ada lagi desa di sebelah sana. Di sana harus berbalik arah kalau mau menemukan sebuah desa. Itu kan desa. Mana? Itu atap rumah-rumah penduduknya terlihat dari sini. Yang mana, di sana? Coba lihat dari atas batu ini, akan terlihat jelas. Nah, itu kan sebuah desa. Alah, Kisanak ini bermimpi. Itu kan hutan lebat. Sebaiknya Kisanak cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Orang itu melihatku dengan aneh. Padahal, dia yang aneh. Dia tidak melihat desa itu dari sini. Aku harus ke sana. Siapa tahu aku bisa mendapat sedikit makanan untuk penahan lapar. Batara melangkah dengan yakin. Dia menempuh jalan setapak menuju desa yang tampak jelas. Setelah sampai di batas desa, Batara mampir di sebuah warung kopi. Lalu ia duduk memesan makanan. Yang ada tinggal ini, Kisanak. Makanan yang lain sudah habis. Biarlah, asal aku bisa mengisi perutku. Pemilik warung ini kok sama dengan laki-laki yang aku jumpai tadi? Maaf, Kisanak. Kalau tidak salah, kita tadi sudah bertemu di atas bukit itu. Oh, di mana, Kisanak? Tadi, di dekat pohon beringin karet itu. Mungkin Kisanak salah lihat. Karena aku dari pagi di warung ini menunggui daganganku. Masa aku salah lihat? Memang orang ini yang aku jumpai di atas bukit tadi. Baju pangsinya itu sama juga. Celana hitam dan baju hitam. Sedangkan gelang akar bahar di tangan kanannya yang berukir kepala naga itu juga sama. Sudahlah, mungkin orang ini tidak mau banyak bicara dengan aku. Rasanya aku kenal dengan gadis itu. Nah, gadis itu melihat kemari. Wulandari. Wulandari. Kenapa dia jalan terus? Kenapa dia tidak kenal denganku? Dan laki-laki di sampingnya itu siapa? Hei, Kisanak memanggil siapa? Itu, gadis itu bernama Wulandari bukan? Wah, bukan. Dia bernama Padmi. Sedangkan laki-laki itu Sena, suaminya. Ah, jangan main-main. Padmi itu nenekku dan Sena itu kakekku. Nama Sena dan Padmi kan bukan milik kakek dan nenek Kisanak saja. Banyak orang yang namanya serupa. Iya ya. Memang bisa saja terjadi seperti itu. Tapi yang aneh, kakekku Sena beristrikan nenekku yang bernama Padmi. Sedangkan kedua orang suami istri itu Sena dan Padmi juga. Ah, kenapa bisa sama begitu ya? Di dunia ini banyak yang sama Kisanak. Jadi Kisanak tidak usah heran. Tapi kenapa perempuan itu mirip dengan Wulandari? Wulandari itu siapa Kisanak? Tidak. Dia itu kawan sekampungku. Oh. Eh, kenapa suami istri itu diserang oleh laki-laki berkuda itu? Oh, itu. Mereka memang punya persoalan. Hah? Laki-laki itu Kisabrang? Ah, bukan. Laki-laki berkuda itu Kirekso. Hah? Kirekso adalah nama tetua desa di kampungku. Ah, di sana. Kan sudah aku bilang bahwa nama di dunia ini banyak yang sama. Jadi tidak usah heran. Kurang ajar. Laki-laki itu menganiaya mereka. Ah, di sana jangan ikut campur urusan mereka. Bisa berbahaya. Tapi itu tidak adil. Lihat, mereka dikeroyok oleh dua orang tukang pukul penunggang kuda itu. Ah, biarkan saja mereka menyelesaikan persoalan mereka. Eh, yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan? Hmm, kok udah loyo begitu ya? Ah, Dindi. Halo pengantin baru, apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru, kok udah loyo begini nih? Jadi orang kayak Naryo dong. Biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar. Gairah terus, sampai tua kali. Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, yo? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat Aladina. Aladina. Kapsul obat kuat Aladina dibuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru, baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat Aladina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek, dan susah tidur. Aladina tersedia di mana-mana. Kapsul obat kuat Aladina, produksi PT Sinar Effendi Murni. Batara masih tercengang melihat kejadian di depan matanya. Karena nama-nama orang itu banyak yang sama dengan nama-nama orang yang dikenalnya. Bahkan perempuan yang bernama Padmi mirip sekali dengan Wulandari. Nah, saudara pendengar, apa sebenarnya yang dilihat oleh Batara dalam perjalanan pulang ke Lubuk Mentilin? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang, episode kedua. Janji di Bukit Perinduan dipersembahkan oleh PT Puri Pariwara 5 bekerjasama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Nempas Kapsul, serta tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.